وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله جماعة sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kembali berjumpa di subuh hari yang berbahagia ini, melanjutkan pelajaran rutin kita tamasya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang kita ambil dari kitab yang berjudul Mukhtasar Hadil Arwah, ringkasan dari kitab Hadil Arwah yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaih rahmatullah. Masuk ke dalam pembahasan yang baru, kata beliau, fil adhan alladhi yu'adzinu bihi mu'adzinul jannati fiha, tentang seruan di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian, nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala itu ada seorang penyeru yang menyerukan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa seruan tersebut? Kita akan bacakan dari beberapa hadis yang menerangkan tentang perkara tersebut insyaallah ta'ala. Kata beliau, rawahu muslimun fi sahihi min hadith Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wa Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor 2837 dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan Al-Khudri. Demikian pula hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah Abdurrahman ibnu Sakhr radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunadi munadin, nantinya akan ada seorang penyeru yang memanggil ini dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, innalakum antasihhu falatasqomu abadan. Penyeru ini berkata kepada penduduk surga, innalakum antasihhu falatasqomu abadan, sekarang tibalah saatnya untuk kalian hidup dalam keadaan sehat wal afiat dan tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Subhanallah. Ya. Gak perlu lagi olahraga di surga Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyehatkan tubuhnya kita. Tidak seperti apa yang kita lakukan di dunia ini. Itulah jamaah sekalian kenikmatan yang luar biasa. Ya. Akan ada seorang penyeru nantinya, ya, yang berkata, innalakum antasihhu falatasqomu abadan. tibalah saatnya kalian wahai penduduk surga untuk hidup sehat selama-lamanya, dan kalian tidak akan pernah merasakan yang namanya sakit. Enggak ada sakit di surga itu, enggak ada, sehat terus kita. Subhanallah, la ilaha illallah. Wa inna lakum an tahyau fala tamutu abadan. Tiba saatnya sekarang ini kalian hidup selama-lamanya dan kalian tidak akan mati selama-lamanya. Enggak akan mati. Enggak ada lagi kematian di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abadan. Tiba saatnya sekarang ini untuk kalian wahai penghuni surga selalu berada dalam usia muda dan kalian tidak akan tua selama-lamanya. Kemarin telah kita sebutkan bahwa orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu akan dikembalikan umur mereka semuanya. Tidak ada orang tua lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi orang yang berlanjut usia lagi di surga Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan di umur yang penuh dengan kekuatan, yaitu sekitar 30-an lebih. Ya, subhanallah. Itulah usia dari penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innalakum an tan'amu falatab'asu abadan. Tibalah saatnya untuk kalian wahai penghuni surga untuk merasakan kenikmatan dan kalian tidak akan sengsara selama-lamanya. Tidak ada penderitaan di surga Allah. Yang ada itu jemaah sekalian hanyalah kenikmatan demi kenikmatan. Subhanallah. Wa dzalika qaulullah azza wa jalla. Dan demikian itu apa yang telah difirmankan oleh Allah Rabbul Alamin dalam surat Al-A'raf ayat 43. Nanti bisa dilihat ya. Kata Allah Rabbul Alamin, wa nudu antilkumul jannah urithtumuha bima kuntum ta'malun. Maka akan diserukan kepada penghuni surga tersebut antilkumul jannah. Ini nih ya, surga Allah Subhanahu wa taala ya, yang diwariskan kepada kalian bima kuntum ta'malun, disebabkan amalan-amalan kebaikan yang dahulunya kalian kerjakan selama di dunia. Itu penting ya, diperhatikan. Bima kuntum ta'malun, terangkan oleh para ulama huruf ba-nya di situ, ba bima kuntum ta'malun, itu namanya ba as-sababiyah, ba yang menunjukkan sebab ya, biar tidak terjadi kontradiksi antara ayat ini dengan hadis ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan kemarin telah kita sebutkan, beliau telah bersabda bahwasanya kalian itu enggak akan masuk surga disebab kalian tidak akan masuk surga karena amalan-amalan kebaikan yang kalian lakukan. Ya. Kemudian para sahabat mengatakan, tidak juga engkau wahai Rasulullah. Ya, Rasulullah katakan, sesungguhnya tidaklah seseorang masuk ke dalam surga karena amalannya. Ya. Kemudian para sahabat mengatakan, tidak pula engkau wahai Rasulullah. Iya, tidak juga saya. Ya. Bukan semata-mata amalan itu yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya amalan kebaikan tersebut hanyalah sebab yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya ditunjukkan dalam Ayat ini Al-A'raf ayat 43. Wanudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian, yang diberikan kepada kalian disebabkan amalan perbuatan yang telah kalian lakukan selama di dunia. Ini memberikan pelajaran kepada kita bagi seorang muslim dan muslimah untuk tidak tertipu dengan banyaknya amalan perbuatan yang telah dia lakukan, untuk tidak menyandarkan dirinya kepada amalan-amalan tersebut, akan tetapi hendaknya senantiasa dia berdoa meminta rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan dan diberikan surganya. Ya, sekali lagi, amalan-amalan perbuatan tersebut hanyalah sebab yang akan memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bima kuntum ta'malun. Ya. Kemudian wa fi sahihain, demikian pula dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, min hadith Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu inna Allah azza wa jalla yaqulu li ahli al-jannah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannati, wahai penghuni surga, fayaqulun labbaik rabbana wa sa'daik, maka penduduk dan penghuni surga tersebut menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala, labbaik rabbana wa sa'daik, segala kebaikan dan kebahagiaan hanyalah di tanganmu wahai Allah Rabbul Alamin. Fayaqul hal raditum. Allah Subhanahu wa taala kembali lagi berkata kepada penghuni surga, hal raditum, apakah kalian telah rela, apakah kalian telah ridha? Ridha dengan apa? Dengan surga Allah Subhanahu wa taala, dengan dimasuk kannya kalian ke dalam surga Allah dan diselamatkannya kalian dari neraka Allah dengan segala kenikmatan yang kalian rasakan. Apakah kalian telah ridha dengan semua itu? Fayaqulun, maka mendengarkan ucapan dan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, para penghuni surga mengatakan, wa ma lana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Bagaimana kami enggak ridha wahai Allah, sedangkan engkau telah memberikan kepada kami apa-apa yang tidak engkau berikan kepada seorang pun dari kalangan hamba-Mu. Subhanallah, itulah surga Allah jemaah sekalian. Itulah yang harus menjadi target utamanya kita. Ya, rendah. Rendah. Kalau target seorang muslim, kalau target seorang muslimah hanyalah untuk mendapatkan dan bisa meraih rumah yang mewah di dunia, kendaraan yang mahal, istri yang banyak, anak-anak yang banyak, jabatan pangkat yang luar biasa, rendah semua itu kalau kita jadikan sebagai target utama kita dalam kehidupan dunia ini. Rendah sekali jemaah sekalian. Mari jadikan target utamanya kita, mari kita jadikan target tertinggi kita dalam kehidupan kita di dunia ini adalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau bercita-cita, maka jangan tanggung-tanggung. Ya. raih surga Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara menghambakan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin. Dengan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Dengan memaksimalkan segala daya dan upaya kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesuksesan. Itulah kebahagiaan, itulah keberhasilan yang sebenar-benarnya keberhasilan, sebenar-benarnya kebahagiaan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Demikian kita dengarkan dengan seksama apa yang telah diinformasikan oleh Allah Rabbul Alamin tentang kebahagiaan yang hakiki, tentang keberhasilan dan kemenangan yang hakiki yang diraih oleh seorang muslim dan muslimah. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan dari neraka Allah, barang siapa yang dijauhkan dari neraka Allah Rabbul Alamin, wa udkhilal jannatah, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga Allah Rabbul Alamin, surga yang demikian dahsyat kenikmatannya, yang tidak pernah dilihat, tidak pernah dirasakan, dan tidak pernah terlintas dalam benak seorang hamba sekalipun. Wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surganya. Faqad faz, maka sungguh dialah orang-orang yang beruntung. Itulah orang yang berhasil. Itulah orang yang berbahagia. Siapa yang menginformasikan ini? Allah Rabbul Alamin. Jangan tertipu. Makanya Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan ayat ini kemudian menutup, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kehidupan yang menipu. Makanya jangan sampai kita tertipu, jemaah sekalian. Gimana bentuk tertipunya seorang hamba di kehidupan dunia ini? Di antara bentuk tertipunya seorang hamba itu, tak kalah dia menghalalkan semua cara untuk meraih kehidupan dunia ini. Bentuk tertipunya seorang hamba ketika dia menjadikan dunia ini sebagai target dan sasaran utama dia, sehingga melalaikan dia dari ibadah kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Ingat jemaah sekalian, dunia ini dijadikan oleh Allah hanya sebagai mazra'atul akhirah, ladang untuk kehidupan di akhirat kita, bukan untuk kehidupan yang sebenarnya, bukan. Ya, sama tuh. Dunia ini ya enggak ada beda aja dengan kehidupan sewaktu kita hidup di perut ibu kita. Ya. Sebelum hidup di dunia, kita kan hidup dalam perut ibu kita. Setelah sekian lama waktunya, dari yang waktu yang ditentukan oleh Allah, kita pun keluar dan beralih dari kehidupan perut menuju kehidupan dunia. Ya, demikian pula kehidupan dunia ini, jemaah sekalian. Dari waktu yang telah ditentukan oleh Allah, kita pun akan beralih lagi melanjutkan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan barzakhiyah, kehidupan alam kubur. Ya kan jemaah sekalian? Maka jangan ya beranggapan dan tertipu kemudian menjadikan dunia ini sebagai akhir dari kehidupan kita. Tidak demikian. Masih ada kehidupan-kehidupan setelahnya. Setelah kehidupan di perut ibu kita, melangkah lagi kita menuju kehidupan dunia. Setelah itu kehidupan barzakhiyah, alam kubur. Kemudian setelah waktu waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, kita pun akan beralih, dibangkitkan semuanya untuk melanjutkan kehidupan yang kekal abadi. Yang cuma ada dua pilihan pada saat itu, cuma ada dua perkara di hadapan kita. Kehidupan kekal abadi yang berisikan kenikmatan di surga Allah, ataukah kesengsaraan di dalam neraka Allah Rabbul Alamin. Jadi sekali lagi, jangan tertipu, subhanallah. Pelajaran yang bisa kita ambil juga dalam hadis ini, ya, innallaha azza wa jalla yaqul li ahli jannah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada penghuni surga. Di dalam hadis ini kita menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu yatakallam, Allah Rabbul Alamin itu berbicara, ya, ada informasi kalamullah ma'a ahlil jannah, Allah subhanahu wa ta'ala itu berbicara dengan penghuni surga, ya. Maka itu harus diyakin. Loh, kok bisa Allah berbicara? Ya, berbicara kita tetapkan Allah sendiri melalui junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menginformasikan bahwasanya Allah itu berfirman, berbicara. Maka kita tetapkan tentang bagaimananya, ya, kita serahkan dengan kemuliaan dan sesuai dengan kebesaran Allah Rabbul Alamin. Allah berbicara, ya, tidak sesuai dan tidak seperti dengan berbicaranya makhluk. Allah berbicara, kita tetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian fayaqul, kembali Allah subhanahu wa ta'ala berbicara lagi kepada penduduk surga tersebut, ana u'tikum afdala min dhalik, dengan segala kenikmatan yang kalian rasakan di surga tersebut, aku akan berikan yang lebih bagus dari semua itu. Bayangkan, di dalam hadits qudsi disebutkan apa? A'dattu li'ibadiyya salihin ma la'aynun ra'at wa la'udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi basharin. Kata Allah Rabbul Alamin, sungguh aku telah menyiapkan untuk para hamba-hambaku yang bertakwa di dalam surga, mala aidun ra'at, sesuatu yang tidak pernah mereka lihat dengan mata kepala mereka, ya, gak pernah. Demikian pula gak pernah mereka dengarkan dengan telinga-telinga mereka. Ada orang pergi umroh, pergi haji, cerita kepada kita tentang kenikmatan di sana, masya Allah, makanannya, minumannya, ya. Kalau di surga itu gak pernah dilihat, didengarkan pun gak pernah, ya, subhanallah. Dan tidak pernah pula terlintas kenikmatan tersebut dalam pikirannya kita, ya, subhanallah. Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ana u'tikum afdala min dhalik, dengan segala kenikmatan surga yang telah kalian rasakan, maka sungguh saya akan memberikan yang lebih bagus dari semua itu. Qalu rabbana wa ayu syai'in afdala min dhalik, maka kembali penghuni surga itu mengatakan, wahai Allah Rabb kami, apakah ada sesuatu lagi yang lebih mulia, yang lebih enak, yang lebih bagus, yang lebih utama dari apa yang telah kami rasakan sekarang ini? Subhanallah. Ya. Subhanallah. Sehat terus, enggak mati, enggak pernah sakit, muda. Apa saja yang kita minta ada semuanya. Ya. Nama bisa boleh, ya, nama bisa saja sama. Di surga ada asal madu, ya, sama namanya, tok yang sama, tentang hakikatnya yang gak akan bisa disamakan. Di surga Allah ada buah-buahan, nama bisa saja sama, tapi hakikat tidak akan pernah sama. Ya, karena kita yakini dari ma la ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah mereka lihat dalam kehidupan dunia mereka, enggak pernah lihat, enggak pernah didengarkan, enggak pernah terlintas dalam benaknya kita. Ya. Wa ayyu syai'in afdhal min dzalik? Apa sih wahai Allah sesuatu yang lebih bagus dari semua kenikmatan yang telah kami rasakan ini? Qala uhillu 'alaikum ridwan. Di hari ini aku telah halalkan keridhaanku kepada kalian, subhanallah. Dan itu senada dengan firman Allah Rabbul Alamin, ya, waridwanum minallahi akbar. Dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala itulah kenikmatan yang paling besar. Ya, mendapatkan ridho Allah, fala askhatu alaikum ba'dahu abadan, dan aku setelah hari ini tidak akan pernah murka dan marah kepada kalian. Ya subhanallah, itulah puncak kenikmatan di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah halalkan keridhaannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah murka lagi setelah itu. Demikian pula di antara kenikmatan terbesar yang akan dirasakan penghuni surga adalah tak kalah mereka melihat dan menatap wajah Allah Rabbul Alamin. Ya. Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan tuh, Allah akan berikan nikmat yang lebih bagus dari semua nikmat yang telah kalian rasakan di surga. Apa itu wahai Allah? Kemudian Allah singkap wajahnya. Ya, maka itulah yang terasa nikmat di atas segala nikmat yang mereka pernah rasakan, melihat wajah Allah Rabbul Alamin. Ya. Tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Dari sini jemaah sekalian, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa na'imul jannati da'imun la yafna, bahwa kenikmatan surga itu terus menerus tidak akan pernah sirna, wala yang qati, tidak akan pernah terputus, subhanallah. Beda dengan kenikmatan di dunia ini, ya. Sehebat apapun nikmat di dunia, pasti ada masa berlakunya, ya kan? Dia pernah kaya, miskin. Dia pernah sehat, sekarang sakit. Ya, dia pernah muda, energik, wah udah tua. Ya, jalannya udah setengah mati. Ya, penyakit muncul semuanya. Ya, itulah kenikmatan di dunia. Sementara jemaah sekalian, sementara. Maka mari sadarkan dirinya kita. Mari sadarkan dirinya kita. Jangan sampai kita kemudian menukar kenikmatan yang kekal abadi dengan kenikmatan yang sedikit, yang fatah morgana, yang hanya bersifat sementara. Jangan sampai kesemua di keaktivitas dunianya kita melalaikan dari tujuan penciptaan kita di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini nih tujuan penciptaan kita di dunia. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Rabbul Alamin, kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi itu yang paling utama yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita nomor satukan dalam kehidupannya kita. Menjadikan target utama kita dalam kehidupan dunia ini adalah beribadah, dan terus beribadah kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekali lagi, pekerjaan kita, perdagangan kita, bisnis kita, urusan kantor kita, perniagaan kita, sawah ladangnya kita, jangan sampai kesemua itu melalaikan kita dari beribadah kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di sini juga jemaah sekalian, kita bisa mengambil pelajaran, ya, bahwasanya kenikmatan di dunia itu selalu saja disertai dengan rasa takut. Ya. kaya bagaimanapun orang, ya, tabiatnya sebagai manusia akan selalu bersama dia. Takut miskin, ya, takut nanti sakit, takut dicuri hartanya, ya, takut dibunuh, ya kan? Ya kan, coba sekalian. Nah, kaya raya tapi enggak tenang. Ya. Enggak tenang. Jangan-jangan nanti ada pencuri. Jangan-jangan saya dirampok. Jangan-jangan nanti saya jatuh miskin, jangan-jangan saya rugi nantinya. Ya. Kenikmatan-kenikmatan dunia itu selalu saja menyertai rasa takut pada diri seorang hamba. Berbeda dengan kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada rasa takut lagi di sana. Semuanya merasakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, jangan pernah takut. Kalau sudah masuk ke dalam surga, itu enggak ada tuh orang masuk ke dalam surga kemudian dikeluarkan dari neraka, enggak ada. Yang ada itu penduduk neraka dimasukkan ke dalam surga. Ya. Dari kalangan orang-orang muwahhid yang berdosa, ya, ada di antara mereka yang diampuni oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Ada pula orang-orang yang disiksa dulu di dalam neraka sesuai dengan kadar dosa dan kemaksiatannya, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Ini kenikmatan dari penduduk surga. Tidak ada lagi rasa takut, ya. Tidak lagi merasakan sakit, pilek, flu. Enggak ada lagi di sana, jamaah sekali. Enggak ada. Enggak perlu olahraga lagi. Enggak ada. Sehat terus kita, alhamdulillah. Ya. Mudah terus, mudah. Ya, pokoknya mudah terus. Enggak ada lagi usia senja di sana. Enggak khawatir lagi, waduh, saya makin tua nih. Enggak ada. Muda terus. Kemudian akan berada dalam kenikmatan terus menerus, kenikmatan yang tidak akan pernah berhenti. Kalau di dunia, kenikmatannya itu akan berhenti disebabkan dua perkara. Ima kita yang mati meninggalkan kenikmatan tersebut, mati. Ataukah kenikmatan tersebut dicabut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tadinya kita kaya, dicabut. Itu kan titipan saja dari Allah Subhanahu wa taala. Mau apa kita? Kalau Allah udah cabut, yang dahulunya dia banggakan punya istri yang cantik, anak yang ganteng-ganteng, dicabut oleh Allah, diambil oleh Allah, mau apa kita? Yang dahulunya hidupnya penuh dengan kemewahan, rumah besar, kendaraan yang mewah mahal, diambil oleh Allah, dicuri, rusak, ataukah yang lain sebagainya dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Allah, mau apa kita? Ya, dua saja. Kalau bukan kita yang meninggalkan mereka itu, mereka yang meninggalkan kita. Ya, terputus. Sehebat dan seenak bagaimanapun kenikmatan dunia itu, jemaah sekalian, pasti dan pasti akan terputus, hilang. Ma indakum yamfad, kata Allah. Apa yang berada di sisi kalian berupa kenikmatan yamfad akan hilang, sirna. Wa ma indallahi baq. Dan apa yang berada di sisi Allah dari kenikmatan, itulah yang akan kekal abadi. Sekali lagi menutup perjumpaan kita di subuh hari ini, mari menjadi seorang muslim dan muslimah yang pandai, yang berakal sehat. Jangan pernah mau menukar kenikmatan surga Allah yang kekal abadi dengan kenikmatan dunia yang hanya bersifat sementara. Jangan, ya, jangan sampai segala kegiatan kita di dunia ini melalaikan kita dari ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Rabbul Alamin. Kan sayang, jemaah sekalian, melihat keadaan sebagian kaum muslimin. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita semuanya. Semoga Allah memberikan hidayah untuk kita semuanya dan kaum muslimin. Miris lihat, ya, dari subuh hari jam 4, bayangkan setengah 4 keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah dalam keadaan meninggalkan sholat subuh. Subhanallah. Ya kan? Ya walhamdulillah kalau mereka sholat subuh, ya kita berbaik sangka. Kalau tidak, betapa ruginya mereka. Betapa ruginya mereka. Dah keluar subuh hari, ada yang rela keluar jam 3, setengah 4, jam 4, setengah 5. Keluar untuk mengejar dunianya. Dia lupa untuk mengejar akhiratnya. Dalam keadaan satu saja ini. Ya, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum sholat subuh itu lebih bagus dibandingkan dunia dan segala isinya. Itu sholat sunnahnya saja. Lah gimana dengan sholat subuhnya sendiri? Subuh, tengah malam udah keluar. Pulang, ya sore, maghrib, ya Allah macet lagi. Tumpuk di kereta api dalam keadaan waktu sholat telah berlalu bersama mereka. La ilaha illallah. Lah gimana kalau kita mati dalam keadaan demikian itu? Ya, semoga Allah sekali lagi memberikan hidayah, taufik untuk kita semuanya, kepada kaum muslimin, untuk mereka sadar akan hakikat penciptaannya.